saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Wa'an ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun 'alayh. Wal atharah al-infiradu bisyai'i 'amman lahu fihi haqq. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha. Suatu masa kelak akan ada sikap atharah, sepeninggalanku suatu saat nanti ada sikap atharah. Ya, atharah itu maknanya adalah memonopoli sesuatu, menguasai sesuatu, dan tidak menunaikan hak orang yang ada pada dirinya tersebut. Ya, memonopoli harta, memonopoli baitul mal. Ketika kita bicara pemerintahan, maka yang dimaksud sesuatu yang dimonopoli di sini kemungkinan besar adalah harta kaum muslimin, kemudian tidak ditunaikan hak orang yang ada di dalam harta tersebut, tetapi justru dia malah memonopoli, dia kuasai harta tersebut. Nah, ini disebut dengan apa? Atharah. Nah, Nabi SAW sudah memprediksi bahwasannya kelak suatu masa itu akan ada masa di mana para pemimpinnya itu bertindak atharah atau memonopoli sesuatu yang jumlahnya besar dan dia tidak tunaikan hak orang yang ada pada harta tersebut. Dan perkara-perkara yang kalian ingkari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa nubuah atau kenabian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Karena ketika Nabi SAW berbicara demikian, maka sungguhnya Nabi berbicara tentang masa yang belum terjadi. Nabi mengatakan, satakunu, kelak akan terjadi. Berarti udah terjadi belum? Belum terjadi. Nah, ini diantara khabar, ya, ghaibi, berita gaib, artinya belum terjadi, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan itu pasti terjadi. Karena ini riwayat yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Sehingga kaum muslimin wajib menerima khabar tersebut. Bahwa kelak, kata Nabi SAW, ada suatu masa di mana ada para penguasa itu, dia menguasai dan memonopoli harta kaum muslimin dan dia tidak tunaikan kewajibannya sebagai penguasa dan memberikan hak orang yang ada pada harta tersebut. Jadi kalau hari ini kita keluar-keluar masalah kezaliman, hak kita gak ditunaikan, macam-macam, maka lihat kejelian para sahabat, ibu-ibu. Ya, kejelian para sahabat ya, mencari solusi ketika terjadi masa tersebut, ketika mereka mendapati masa tersebut, apa yang hendaknya dilakukan. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami? Apa nasihatmu ya Rasulullah? Qal, kata Nabi SAW, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Solusinya, kata Nabi, kalian tunaikan saja kewajiban kalian. Tunaikan hak mereka, hak penguasa. Apa hak penguasa? Sam'an wa ta'ah. Didengar dan dipatuhi. Selama perintahnya dan ketaatan kepadanya tidak mengandung unsur bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketaatan kepada penguasa itu diikat dengan ikatan selama mereka tidak menyuruh dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka menyuruh jangan puasa Ramadan diturutin, enggak boleh. Meskipun disiksa gitu. Kalau mereka nyuruh tidak boleh lagi ada sholat Jumat diturutin, enggak boleh. Jadi ini dalam rangka ya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di dalam ayatnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kata taatilah itu diulang dua kali dalam ayat tersebut dalam surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiullah, taatilah Allah. Wa atiur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan para ya pemimpin kalian. Dan ulil amr itu maknanya dua, Bu, kata para ulama. Bisa jadi ulama, bisa jadi umara. Tetapi enggak ada pertentangan dalam hal ini. Sehingga yang dimaksud ulil amr masuk di situ ulama dan masuk juga umara, supaya jangan sampai salah faham. Ya, jangan sampai salah faham, kata ulil amr dalam Al-Qur'an seringkali hanya diidentikan dengan umara saja. Padahal para ulama menjelaskan bahwa ulil amr itu dua maknanya. Ulama dan umara, ulama yang memberikan fatwa, ya, yang mendidik umat. Sementara umara yang menerapkan fatwa tersebut. Makanya harus ada koneksi nih antara ulama dan umara, sehingga ketika terjadi miskoneksi antara ulama dan umara maka negara bakal hancur. Ya, harusnya umara itu dekat dengan ulama, bukan ulamanya yang ngejilat umara, bukan. Umara deketin ulama. Ya, minta fatwanya, minta nasihatnya, dan dari zaman dulu begitu. Setiap kali ada masalah datang ke ulama. Ya, jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa diulang dua kali perintah untuk taatilah Allah dan taati Rasul, sementara ketika berbicara ulil amr itu enggak diulang. Allah enggak mengatakan wa atiu ulil amri minkum, enggak. Tetapi Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan ulil amri kalian. Karena ketaatan pada Allah dan Rasulnya mutlak. Ya, ketaatan pada Allah dan Rasulnya mutlak, enggak ada ikatan apapun. Pokoknya Allah perintahkan, Allah larang, sam'an wa ta'ah. Rasul perintahkan sesuatu, Rasul larang sesuatu, sam'an wa ta'ah. Dengar dan patuhin. Tapi ulil amr, nyuruh sesuatu, melarang dari sesuatu, nanti dulu. Bertentangan enggak dengan Allah dan Rasulnya? Kalau bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka mohon maaf, kita enggak bisa mentaati. Nah, jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Penuhi saja hak mereka yang ada pada kalian. Penuhi kewajiban kalian sebagai ra'iyah, sebagai rakyat. Sebagai yang terpimpin. Wa tas'alunallaha ladzi lakum. Tapi hak kalian mintanya ke siapa? Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep bermasyarakat seorang mukmin, ibu-ibu. Jadi enggak gaduh. Ini gimana Ustaz? Bansos dikorupsi juga. Ini pemerintah kita ini. Udah tenang aja. Yang jadi hak kalian itu mintanya sama Allah. Sebagai rakyat udah penuhi aja hak kita, hak pemimpin kita, penguasa kita. Ya. Kewajiban kita sebagai rakyat apa nih? Udah penuhin aja. Urusan nanti ya hak kita dapat atau enggak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak di dunia maka di akhirat. Selesai gitu aja. Ya gimana Ustaz, harusnya kita kan dapat bantuan segini, tapi karena dikorupsi nih sama penguasa kita jadi begini-begini. Ya udah nanti urusannya sama Allah Jalla wa'ala. Kayak enggak ketemu akhirat, ibu-ibu. Kayak enggak ketemu akhirat. Semua kehidupan kita bakal berujung di akhirat. Kenapa ribut dalam urusan dunia? Ya sementara kita pun tidak memenuhi kewajiban kita sebagai seorang rakyat. Sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di negeri kita ini. Penuhi aja kewajiban kita, hak kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nasihatku untukmu.